Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji surah Al-Hajj ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wassabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguh orang yang beriman, orang Yahudi, Sabiin, Nasrani dan Majusi serta orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menyaksikan segala sesuatu. Pendengar yang dimuliakan Allah, muslim itu bahagia karena apa? Karena dia beriman kepada Allah yang menjadi pemilik keputusan di hari akhirat. Kita menjadi orang yang berbahagia karena apa? Karena Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Karena Allah menjadi saksi dan menyaksikan segala sesuatu. Dan kita pun diminta oleh Allah menjadi saksi atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan kalimat yang tertuang di ayat 17 dari surah Al-Hajj ini, bagaimana seorang yang beriman menjadi orang yang bahagia dengan berbagai fenomena perbedaan. Perbedaan akidah sebagaimana yang tertuang di sini, ada yang beriman, ada yang Yahudi, Nasrani, Sabiin, Majus, ada yang musyrik, tetapi tidak membuat umat Islam menjadi orang yang termarginal, orang yang sedih, tetapi dia menjadi orang yang bahagia dan tetap survive. Karena apa? Karena dia bersama Allah dan Allah lah yang menjadi penentu di hari akhirat. Bercerita tentang survive, kita bersama para narasumber kita di studio ini, ada Dr. Andes Haji Katur Suhardi, ada Dr. Andes Haji Rosidin Bina MA, ada Haji Rijal Mahdi MA, yang akan mengkaji tentang bagaimana muslim yang survive. Karena apa? Karena Allah bersama dia, Allah menyaksikan segala tingkah lakunya, dan Allah akan melipat gandakan segala kebaikannya, dan Allah tidak akan menanyakan bagaimana keadaan sekitar dia kecuali dia mengajak kebaikan bagi penduduk sekitarnya. Kami persilakan pertama kali mungkin Ustaz Rijal dahulu tentang bagaimana muslim yang survive berkat Allah bersama dengan dia dan menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya lihat di sini, kita bisa mengaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya yang membicarakan tentang Al-Quran dan hidayah. Sepertinya dalam ayat ini yang dibicarakan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang mendapatkan hidayah, kemudian orang-orang yang menyembah bintang, kemudian orang-orang Nasara, orang-orang Majusi dan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya Allah akan membedakan antara mereka itu. Allah akan membedakan. Allah tahu mana yang musyrik, Allah tahu mana yang beriman, Allah tahu mana yang Majusi, Allah tahu mana yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan di sini innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah membedakan di antara mereka. Mungkin bisa kita kaitkan di sini adalah tentang usaha yang dilakukan oleh manusia pada masa hidup di dunia tentang mencari hidayah itu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapat hidayah, orang-orang Majusi, orang-orang Nasara misalnya, orang-orang Yahudi dan yang lainnya, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia mencari kebenaran dan mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala itu. Dan di ujung ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui, menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi sebenarnya kaitannya adalah ini adalah jenis-jenis manusia yang hidup di dunia dalam proses pencarian hidayah, yang nanti di akhirat Allah akan bedakan mereka dan Allah akan menentukan mana yang layak bagi orang yang beriman, tentu hanyalah surga Allah Subhanahu wa taala, mana yang layak juga bagi orang-orang yang musyrik, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya. Mungkin bisa usirin bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zainal Arifin, MA. Ayat yang terakhir yaitu sesungguhnya Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Ketika saya kelas 3 naik ke kelas 4, saya diangkat menjadi pengurus di RIKO di Pondok Modern Gontor sebagai keamanan. Lebih kurang 1 bulan saya menjadi pengurus, mendapatkan surat bahwa ayah saya meninggal. Padahal libur sebelumnya itu ayah saya sakit parah, tapi ketika saya pulang sembuh. Begitu Syawal pulang ke Gontor, ternyata dia sakit kembali. Begitu menerima surat bahwa dia meninggal, saya membaca Al-Quran, saya sholat gaib, menunggu sebelum hari Jumat. Yaitu setiap hari Jumat itu selesai sholat Jumat, biasanya selalu ada sholat gaib. Saya sholat gaib duluan, kemudian baca Quran sambil menangis. Terpikir dalam hati saya, kan Allah menyaksikan, saya ini di pesantren. Ayah saya meninggal, anaknya ada di pesantren. Kenapa saya harus menangis? Masya Allah. Padahal kalau saya meninggal kelak, apakah anak saya berada di pesantren atau lagi main judi atau lagi main di penjara dan lain sebagainya? Gara-gara itu, karena saya yakin Allah melihat, Allah menyaksikan, saya tidak jadi menangis. Karena saya berada di pesantren, ayah saya meninggal, kenapa saya harus menangis? Orang dia meninggal, anaknya di dalam di pesantren sholat gaib dan membaca Al-Quran. Inilah kesaksian kita bahwa Allah itu pasti menyaksikan apapun yang kita lakukan dari segala sesuatu, apakah itu baik. Dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan, kalau tidak baik Allah akan membalas ketidakbaikan. Inilah barangkali kaitan dengan Allah itu maha menyaksikan segala apapun yang kita lakukan. Benar sekali. Jadi muslim itu bahagia dan survive karena apa? Karena keyakinan yang utuh kepada Allah. Ketika dia berbuat baik, baik dilihat ataupun tidak dilihat orang, atau ketika dia tidak berbuat jahat, baik dilihat ataupun tidak dilihat orang, karena dia yakin setiap kebaikan yang dilakukannya akan menambahkan pundi-pundi amal dan pundi-pundi kebahagiaan dia di dunia ini, sehingga dia menjadi orang yang survive. Sehingga ada satu kesimpulan yang sering kita bacakan di doa kunut kita, walakal hamdu ala ma qadai. Ya Allah, segala puji bagimu karena takdirmu 100% baik, walaupun itu meninggal orang tua kami, karena kami meninggalkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Katur Suhardi yang bersilakan. Ini saya memahami kelompok-kelompok manusia yang ada pada dari zaman dulu sampai sekarang. Dan bahkan sampai nanti Allah yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Jadi di sana ada kelompok-kelompok orang Yahudi, kelompok Nasoro, abadatul uthan wa abadatul nar, para penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah api. Ini kan kelompok-kelompok, ada kita orang muslimin. Ini sebuah gambaran tentang kelompok-kelompok. Lalu mana yang akan kita ikuti? Tentu saja lalu apakah kita istiqomah pada Islam atau enggak, atau justru kita juga akan mengikuti pula-pula mereka? Maka dalam hadis Bukhari, Muslim dan lain-lainnya disebutkan, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum shibron bi shibrin, shibron bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Sampai pun mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian pun akan ikuti mereka ketika kita tidak istiqomah. Padahal Allah nanti yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Maka tentu saja kita harus istiqomah pada din, pada syariah Allah. Kita selalu dituntut untuk selalu istiqomah, berdoa untuk istiqomah pada dinillah. Ya, insyaallah. Benar sekali. Maka kita menemukan ada satu doa yang paling sering kita ungkapkan, Allahumma habib ilainal iman wa zayyid fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, amin. Cintakan kepada kami iman, jadikanlah ia hiasan yang sangat mulia di dalam hati kami, dan bencikanlah kepada kami kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya Allah, semua ini apabila kami lakukan, maka kami termasuk orang-orang yang cerdas. Amin. Maka tetapkanlah kami dalam kecerdasan itu. Amin. Dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang cerdas. Sungguh menarik apa yang kita kaji pada hari ini. Tentu saja ini semua mengarah kepada satu kesimpulan yang sangat menarik, bahwa muslim itu tidak saja bahagia di akhirat tapi juga bahagia di dunia. Dia akan survive karena apa? Karena cukuplah Allah Subhanahu wa taala baginya. Wa kafani Allah, cukuplah Allah bagiku. Karena apa? Allah menjadi saksi dan bersama Allah adalah kebahagiaan. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.